pemahaman para salafus saleh dalam pengamalan Al-Quran dan hadis. Apakah para sahabat ini memang mereka benar-benar mempunyai pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan hadis? Itu masalah dalam bab ini. Ini sangat penting sekali. Kenapa Al-Quran harus dipahami dengan Al-Quran dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh? Apa dalil bahwa para sahabat Nabi pemahamannya adalah pemahaman yang baik dan benar terhadap Al-Quran dan hadis? Ini yang kita bahas sekarang pada bab ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, penulis menyebutkan bahwasanya terdapat hadis-hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka memiliki pemahaman yang sangat baik dan benar terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalilnya. Jadi kisahnya pada bab itu, pada bab ini itu. Kisahnya pada bab ini adalah itu. Ketika kita mencanangkan, saya beragama, sandaran saya Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini tidak bisa saya kerjakan dengan maksimal kecuali dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, keadaan yang seperti ini, beragama sesuai Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, apakah benar bahwa para salafus saleh, para sahabat memiliki pemahaman yang baik dan benar terhadap Al-Quran dan hadis? Karena kita mengatakan, pahami Al-Quran berdasarkan pemahaman para sahabat, pahami hadis ini berdasarkan pemahaman para sahabat. Taib. Mana dalil yang menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat pemahaman yang baik dan benar? Paham ini permasalahannya? Jadi cerita di dalam bab ini begitu. Ceritanya dalam bab ini adalah menyebutkan dalil-dalil bahwa pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang paling baik dan benar. Ya, paham ya? Menyebutkan dalil-dalil bahwa pemahaman para sahabat pemahaman yang paling baik dan benar. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, penulis kita sudah membaca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis sebagai dalil bahwa pemahaman para sahabat pemahaman yang paling baik dan benar. Ingat ya, sekarang kita mengklaim pemahaman yang paling benar. Bukan kita mengklaim diri kita yang paling benar, bukan. Paham ya? Bedakan itu. Kita sekarang mengklaim pemahaman yang paling benar dimiliki oleh para sahabat. Untuk memahami Al-Quran dan hadis itu kan perlu pemahaman. Nah, pemahaman yang paling baik dan benar adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, dalilnya yang pertama disebutkan oleh penulis, yaitu hadis dari sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyyan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun fa man adraka dhalika minkum fa 'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alayha bin nawadhid." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dan tunduk patuh kepada pemimpin meskipun yang memimpin adalah budak yang berkulit hitam. Maka barang siapa dari kalian yang hidup, maksudnya sepeninggalku, niscaya ia akan melihat perselisihan di antara kalian sangat banyak, terutama dalam beragama. Maka jauhilah perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya perkara mengada-ngada adalah sesat. Maka barang siapa yang mendapati hal itu dari kalian, saat terjadi perselisihan, saat terjadi banyak perkara mengada-ngada, apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Nah, ini yang jadi masalah setelah ini. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah khalifah rasyid sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Baik. Sekarang mana itu dalilnya? Mana inti pendalilannya terhadap masalah yang kita bicarakan, bahwa Al-Quran dan hadis harus dipahami oleh para salafus saleh? Inti pendalilannya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Lihat, hendaknya kalian berpegang kepada teguh kepada sunnahku. Itu sudah dipahami. Dan, nah ini kata-kata dan. Dan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah khalifah-khalifah yang baik setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Baik. Inilah inti pendalilan. Bahwa kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Paham ini? Ya, inilah inti pendalilan, dengan bahwa kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menggandengkan. Rasulullah SAW menggandengkan. Ya. Rasulullah SAW menggandengkan ketika terjadi perselisihan. Perselisihan kenapa terjadi di tengah kaum muslimin? Karena orang-orang mengamalkan Al-Quran dan hadis berbeda-beda. Pemahamannya berbeda-beda. Jadi muskilahnya terjadi kepada pemahaman. Ya, lihat ketika terjadi di sini bid'ah, kemudian perselisihan, ya, kemudian kekacauan. Kenapa terjadi kekacauan, bid'ah, perselisihan? Karena pemahaman terhadap agama yang bermacam-macam. Ya, pemahaman terhadap agama yang bermacam-macam. Nah, kalau sudah itu terjadi, obatnya adalah alaikum bisunnati. Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Bi sunnati. Ini obatnya. Baik. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan, nah ini kata-kata dan ini. Wah. Ketika kata-kata dan ini, dan menunjukkan bahwa setelahnya ada sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyid. Ini yang jadi masalah. Lihat di sini, dalil ini dibawakan oleh penulis bahwa kenapa pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang terbaik. Salah satunya adalah karena untuk menanggulangi ini, hendaknya dengan sunnah Nabi. Kemudian dan penggandengan berarti untuk menanggulanginya juga dengan sunnah para sahabat. Artinya disinilah dalil bahwa memahami Al-Quran dan hadis harus dengan pemahaman para sahabat. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW menggandengkan antara sunnahnya dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, kecuali pemahaman para sahabat, para Khulafaur Rasyidin adalah pemahaman yang terbaik untuk menanggulangi perselisihan, bid'ah, kekacauan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Paham ini? Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Nah, kemudian penulis menjelaskan apa arti sunnah yang dimaksud. Apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu membuat ajaran baru dan kita mengikutinya, ataukah apa maksudnya? Ya, maksudnya bukan ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali buat ajaran baru lalu kita mengikutinya, bukan. Tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum sebagai representasi dari para sahabat, mereka mengamalkan sunnah tersebut. Mengamalkan sunnah tersebut dengan baik dan benar. Makanya digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah. Paham ya? Paham. Jadi maksud sunnah di sini bukan berarti Abu Bakar bikin sunnah baru, bikin ajaran baru. Kalau ada bid'ah, kalau ada perselisihan, kekacauan di tengah kaum muslimin, ikutilah sunnah para khalifah, ikutilah agama, ajaran para khalifah. Bukan. Bukan berarti mereka membuat ajaran baru. Tetapi mereka mengamalkan sunnah Nabi dengan baik dan benar. Nah, inilah inti pendalilan dan sisi pendalilan kenapa kita bersandar pemahamannya kepada para sahabat, para tabi'in. Memahami Al-Quran dan hadis kita bersandar kepada para salafus saleh. Paham di sini? Ya. Baik. Nah. Sekarang kita baca di halaman 111 dalam buku terjemahan saya, melanjutkan bahwa apa yang saya jelaskan tadi itulah yang dipahami oleh para ulama. Apa yang saya jelaskan tadi itulah yang dipahami oleh para ulama. Mohon maaf Pak, sampai sini paham ya yang dimaksud? Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis tentang hal tersebut dari perkataan para ulama. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Coba sekarang beliau mengatakan, قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في مجموع الفتاوى وأما سنة الخلفاء الراشدين وأما سنة الخلفاء الراشدين فإنما سنوه بأمره فهو من سنته ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلا ما كرهه wala mubahan illa ma abaha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam Majmu' Fatawa, Majmu' Fatawa maksudnya adalah di dalam kitab namanya Majmu' Fatawa. Majmu' artinya kumpulan, fatawa artinya fatwa-fatwa. Kumpulan fatwa-fatwanya Syekhul Islam ya, yang bernama Ahmad bin Abdul Halim, terkenal dengan panggilannya Ibnu Taimiyah, berasal dari Al-Harran. Harrani itu adalah dari salah satu daerah di Damaskus, salah satu daerah di Damaskus. Beliau mengatakan, adapun sunnah para khulafaur rasyidin, lihat, adapun sunnah para khalifah adalah sunnah yang mereka laksanakan berdasarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, para sahabat mengamalkan sunnah tersebut dengan baik dan benar, ya. Sehingga sunnah mereka termasuk sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan mengikuti sunnah khalifah adalah mengikuti sunnah Rasul, karena para sahabat mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada dalam agama satu kewajiban pun kecuali yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam wajibkan. Tidak ada perkara haram kecuali yang beliau haramkan. Tidak ada halal, hal-hal yang sunnah kecuali yang beliau sunnahkan. Tidak ada perkara makruh kecuali yang beliau makruhkan. Tidak ada yang mubah kecuali yang telah beliau mubahkan. Maksudnya semua ajaran berasal dari Rasulullah. Yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, ya, semua berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya mengamalkan ini dengan baik. Paham ya? Itu dalil bahwasanya kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat. Karena mereka mengamalkan sunnah Rasul dengan baik dan benar. Karena kalau seandainya pengamalan mereka terhadap ajaran Islam ini salah, akan ada peringatan dari Allah dari 7 petala langit langsung turun memberitahukan bahwa perbuatan para sahabat salah, perbuatan ini salah langsung saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Yang ketiga, qala al-fullani rahimahullah fi iqadhi himamil himami ulil absar. Wa innam yuqalu sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليه. أقول وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فلا يبقى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة تتبع إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفلاني berkata dalam إقاظ همم أولي الأبصار, ini sebuah kitab juga, bahwa sunnah Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, sunnah Abu Bakar dan Umar dikatakan sunnah. Tidak lain agar diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan beliau tetap berada pada sunnah tersebut. Maksudnya orang diperintahkan ikutilah sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, para Abu Bakar, Umar. Maksudnya adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka yang dikerjakan oleh Abu Bakar dan Umar itulah yang ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dimaksud. Saya katakan atas dasar itu maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku hendaknya dibawa kepada pengertian di atas sehingga tidak ada permasalahan lagi tentang dikaitkannya sunnah para khulafaur rasyidin dengan sunnah Nabi. Para khalifah tidak memiliki sunnah yang diikuti kecuali sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Ini kenapa demikian Ustaz? Penjelasannya kenapa diulang-ulang sih? Karena gini, ada orang mengatakan itu kan disebutkan kalau ada perbuatan bid'ah, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Dan mengikuti sunnah para khalifah. Oh kalau begitu kita boleh membuat sunnah baru. Hah? Ada sebagian orang memahami seperti itu. Maka kalau begitu boleh membuat sunnah baru, boleh berbuat bid'ah. Nah itu ujungnya sebenarnya. Paham ya? Itu ujungnya, itu tujuannya sebenarnya. Bukan begitu memahaminya. Memahaminya adalah kalau terjadi kekacauan, perselisihan yang banyak di tengah kaum muslimin, obatnya berpegang teguh kembali kepada sunnah Rasul. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka lihat para sahabat bagaimana mengamalkan sunnah tersebut. Paham ini? Begitulah yang dimaksud daripada wa tadi. Masalahnya ada kata-kata wa ini, penggandengan dan. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khalifah Rashidah. Karena ada yang mengatakan kalau begitu, kalau sunnah khulafa, sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Ali radhiyallahu anhu, berarti boleh orang membuat sunnah baru. Kalau boleh membuat sunnah baru, berarti boleh berbuat bid'ah. Nah, ini bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apabila sunnah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui siapa? Para khulafa'ur rasyidin tadi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Qala al-qari rahimahullah fi mirqatil mafatih. Al-qari ini sebuah gelar dari seorang ulama, namanya Al-Mula Ali Al-Qari. Namanya Ali Al-Qari. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا إِلَّا بِسُنَّةِ فَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِمْ إِمَّا لِعِلْمِهِمْ بِهَا أَوْ لِسْتِمْبَاطِهِمْ وَاخْتِيَارِهِمْ إِيَّاهَا. Lihat ini dia. Kenapa kita memakai pemahaman para sahabat? Mengenai maksud di atas artinya, maksud hadis di atas artinya, sesungguhnya mereka, para khulafa'ur rasyidin, tidak beramal kecuali berdasarkan sunnahku. Ya. Para khulafa'ur rasyidin tidak beramal kecuali berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan penggandengan yang ada kata-kata wa tadi dan. Ya. Jadi ketika sunnah dikatakan sebagai sunnah mereka, maka mungkin demikian karena mungkin demikian mengakarnya pemahaman mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau karena mungkin mereka selalu beristimbat mengambil hukum berdasarkan sunnah Nabi dan selalu memilih sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya kepada penggandengan ini. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh kalau terjadi perselisihan, berarti Abu Bakar buat ajaran baru, kemudian kita harus ikuti. Enggak, bukan gitu maksudnya. Kalau ada perselisihan, berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi. Kalau Nabi sudah meninggal, berpegang teguhlah kepada sunnah Khalifah Rashidah. Maksud sunnah di sini maksudnya adalah para khulafa'ur rasyidin tersebut mengamalkan sunnah Nabi bagaimana? Ya, begitu. Pengamalan terhadap sunnah Nabi itulah yang diikuti. Paham ya? Ini diulang-ulang agar menjadi paham. ووافقه الله العلامة المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذ فقال ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم ثم نقل مقالة القارئ السابقة وقال أيضا فإذا عرفت أنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته. Lihat, hal ini disepakati oleh Al-Allamah Al-Mubarak. Artinya pemahaman yang saya sebutkan tadi. Disepakati oleh seorang ulama Al-Mubarak Furi. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Beliau ahli hadis dari negeri India. Beliau menyatakan bukanlah yang dimaksud dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kecuali jalan hidup mereka yang sesuai dengan jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Qari di atas. Intinya seperti itu pemahamannya. Kalau terjadi bid'ah, terjadi perselisihan, terjadi kekacauan di tengah kaum muslimin, obatnya apa? Kembali kepada mana? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah meninggal, tetap kembali kepada sunnah Rasulullah, tetapi dengan mencontoh yang diamalkan oleh siapa? para sahabat. Paham ya? Nah itu dia. Saya tadi di rumah bingung gimana cara jelaskannya nih kepada kawan-kawan. Paham enggak? Karena ini perkara yang agak pelik gitu permasalahannya. Ya, tapi mudah alhamdulillah dipahami. Kita lanjutkan. Wa naqala kalaman nafisan 'anil 'allamati asy-Syaukani faqala. Beliau juga berkata, selanjutnya beliau pun menukil perkataan yang bagus dari Imam Asy-Syaukani. Jadi Al-Mubarak Furi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi ini adalah kitab syarah Sunan Tirmidzi. Ya. Beliau menukil perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Perkataannya begini. Inna ahlal ilmi qad atalul kalama fi hadha. Wa akhadhu fi ta'wilihi bi wujuhin aktharu ma muta'assifah. والذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب فالسنة هي الطريقة فكأنه قال إلزموا طريقتي وطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء wa ala kulli hal kanu yatawaqqafuna mukhalafatuhu fi asghari al-umur faddan an akbariha wa kanu idza a'wazaha ad-dalilu fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa amilu biha bima yadhharu lahum min ar-ra'yi ba'd al-fahs wal-bahth wat-tashawur wat-tadbir wa hadha ar-ra'yu 'inda 'adami ad-dalil huwa aidan min sunnatihi. Lihat sekarang penjelasan sama yang saya jelaskan tadi. Ya, sama dengan perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Imam Syaukani berkata, sesungguhnya para ulama telah berpanjang lebar membahas masalah ini. Apa maksud sunnah khulafaur rasyidin ini? Apa maksudnya? Mereka berpanjang lebar membahas itu. Mereka mulai menafsirkannya dengan beberapa penafsiran yang kebanyakannya serampangan. Padahal yang seharusnya dijadikan pedoman dan sandaran adalah beramal berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh susunan kalimat ini sesuai dengan tuntunan bahasa Arab, karena sunnah menurut bahasa Arab adalah jalan hidup, sehingga seakan-akan beliau bersabda, berpegang teguhlah pada jalan hidupku dan jalan hidup para khulafaur rasyidin. Jadi jalan hidup khulafaur rasyidin sesungguhnya adalah jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Paham ya? Itu dia yang dimaksud. Bukan berarti para khalifah berhak bikin syariat baru, salat baru, zakat baru, enggak boleh. Tetapi para sahabat mengikuti siapa? Rasulullah. Sebab para khulafaur rasyidin adalah orang yang paling bersemangat terhadap sunnah Nabi. Paling beramal dengan sunnah Nabi dalam segala hal. Paling semangat mengerjakan sunnah Rasul. Dan paling semangat mempraktekkan sunnah Rasul SAW dalam segala hal. Dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Ya. Semuanya. Para sahabat mereka sangat semangat. Intinya mereka senantiasa menjaga diri untuk tidak menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam perkara yang paling kecil, apalagi perkara-perkara besar. Mereka tidak mendapatkan dalil dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka beramal berdasarkan ijtihad mereka setelah melakukan penelitian, pembahasan, musyawarah, dan perenungan. Dan ijtihad mereka itu ketika tidak ada dalil juga merupakan sunnah beliau SAW. Jadi para sahabat senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu yang dimaksud mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Nah, kalau tidak ada dalil, maka mereka mencari dalil. Kemudian meneliti dalil tersebut. Kemudian bermusyawarah terhadap dalil tersebut di antara para sahabat. Lalu mereka mengeluarkan sebuah pendapat. Sebuah ijtihad. Nah, sebuah ijtihad mereka ini juga disebut sunnah. Kenapa? Karena ijtihad mereka bersandarkan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Ya. Fa in qulta idza kana ma amilu fihi bil ra'yi huwa min sunnati lam yabqa li qawli sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidina thamarah. Nah, di sini agak sulitnya. Jika engkau mengatakan, ini kalau ada pertanyaan, apabila apa yang mereka amalkan adalah ijtihad mereka merupakan sunnah Nabi, maka tidak ada faedahnya sabda Rasulullah SAW dan sunnah fala khulafa'ur rasyid. Artinya begini, kalau tidak ada sunnah Nabi, lalu para sahabat ini, imam yang empat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka kemudian melihat dalil-dalil yang ada. Lalu mereka berijtihad. Mereka berusaha mengambil sebuah hukum. Hasil dari usaha mereka ini, hasil dari pendapat mereka ini disebut juga sebagai sunnah Nabi. Kalau begini, kata si penanya ini, kalau begini maka tidak ada manfaatnya. Untuk apa disebutkan? Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gak ada manfaatnya perkataan seperti itu. Paham gak? Gak ada manfaatnya perkataan seperti itu. Artinya, kalau seandainya ada masalah, misalnya gini. Ada masalah. Masalah ini tidak ada di zaman Rasulullah. Seperti misalkan pengumpulan Al-Quran. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Paham? Ini masalahnya. Baik. Kalau ini berarti berdasarkan apa? Berdasarkan hasil musyawarah para sahabat. Hasil diskusi para sahabat. Hasil mengambil dalil para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran, hadis dari surah-surah begitu banyak. Timbullah hasil usaha tadi. Yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku. Yang di zaman Nabi Muhammad SAW gak pernah ada. Dikumpulkan dalam satu buku. Ya. Maka kita katakan pengumpulan Al-Quran tersebut dalam satu buku itu adalah juga sunnah siapa? Rasul. Kenapa? Karena hasil ijtihad para khulafa'ur rasyidin adalah juga merupakan sunnah Rasul. Paham? Nah, ada orang bertanya, kalau Anda berpendapat demikian, gak usah disebutkan dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gak ada manfaatnya sabda Rasul seperti itu. Menurut dia. Maka jawabannya, samaratu anna minan nas man lam yudrik zamanahu sallallahu alaihi wasallam wa adraka zamana khulafa'ur rasyidin wa adraka zamanahu wa zamana khulafa'ur rasyidin walakinahu hadathu hadatha amrun lam yahduth fi zamanihi fafa'alu fafa'alahu khulafa fa asyara bihadzal irsyad ila sunnatil khulafa ila daf'i ma asahu an yataraddad fi ba'dhin nufus min asyak wa yahtaliju fiha min adh-dhunun. Lihat, jawabannya adalah, Ustaz, pertanyaannya apa kok dijawab? Pertanyaannya adalah, tidak ada faedah kalau hasil ijtihad para sahabat itu disebut juga sebagai sunnah Rasul. Tidak ada faedahnya penyebutan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Berarti enggak perlu disebutkan. Apa maksudnya disebutkan para sunnah khulafa'ur rasyidin? Enggak ada faedahnya. Maka jawabannya, faedahnya adalah bahwa sebagian manusia ada yang tidak menjumpai zaman Rasulullah. Ya, enggak menjumpai zaman Rasulullah. Namun menjumpai zaman para khulafa'ur rasyidin. Itu para tabi'in, mereka hidup. Ya. Sepeninggal Rasulullah SAW meninggal. Itu para tabi'in. Mereka tidak mendapati zaman Rasulullah, tetapi mendapati zaman para sahabat. Atau menjumpai zaman Rasulullah dan zaman para khulafa'ur rasyidin, akan tetapi ada suatu kejadian yang tidak terjadi pada zaman Nabi, kemudian dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin. Atau mereka hidup juga di zaman Nabi, hidup juga di zaman para sahabat, tapi ada satu kejadian yang belum pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan kedudukan sunnah para khulafaur rasyidin untuk menghilangkan kebimbangan dan prasangka salah yang mungkin muncul pada sebagian orang. Jadi maksudnya adalah seperti pemahaman, seperti permasalahan pengumpulan Al-Quran tadi. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafaur Rasyidin, mereka mendapati, oh Rasulullah belum pernah mengumpulkan Al-Quran. Atau orang-orang yang hidup di zaman para sahabat belum pernah bertemu dengan Rasulullah, mereka juga mengatakan, oh Rasulullah belum pernah mengumpulkan Al-Quran. Maka kita katakan, ikutilah sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, itu fungsinya, itu faedahnya. Kenapa disebutkan mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang mana sunnah Khulafaur Rasyidin adalah hasil dari apa? Hasil dari musyawarah, ijtihad untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini? Ya, para sahabat, para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, faqallu fawaidil hadith annama yasduru anhu min ar-ra'i wa in kana min sunnati kama taqaddam walakin aula min ra'i ghairihim 'inda 'adamid dalil. Nah, lihat nih. Minimal faedah hadis ini adalah bahwa semua pendapat yang terlahir dari para sahabat, sekalipun pendapat mereka termasuk sunnah Nabi sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, akan tetapi pendapat mereka itu lebih baik daripada pendapat orang lain ketika tidak ada dalil. Ya. Jadi ada kejadian otomatis. Ada kejadian setelah Rasulullah SAW meninggal. Otomatis enggak ada dalilnya. Nah, pendapatnya para sahabat lebih baik untuk mengamalkan atau untuk mengatasi kejadian ini dibandingkan pendapat siapa? Yang lain. Ya, itu dia. Memerangi kaum murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka memakai pendapatnya Abu Bakar untuk memerangi kaum murtad atau yang tidak mau bayar zakat lebih utama dibandingkan mengambil pendapat siapa? Orang lain. Paham ini? Kenapa mengambil pendapat Abu Bakar lebih utama? Karena beliaulah yang paling apa? Paling paham terhadap sunnah. Paling baik mencontoh siapa? Rasulullah. Dibandingkan orang lain. Paham ya? Nah, itu dia. Intinya permasalahannya memang seperti itu saja. Bahwa Anda mengatakan, meyakini Al-Quran hadis dipahami oleh para sahabat. Mana dalilmu? Ini dalil kita. Paham ini? Ya, itu masalah intinya seperti itu sebenarnya. Dalilnya ini tadi. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyid. Berdasarkan kata-kata dan tersebut menunjukkan bahwasanya kita mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena para khulafaur rasyidin mereka sangat baik dan benar mengikuti sunnah Rasul. Kalau tidak ada dalil pada sunnah, maka kita mengambil pendapat sunnahnya para khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena mereka paling paham dan paling baik mengamalkan sunnah. Paham ini? Itu inti dasar pemikirannya itu. Makanya ini sebenarnya ilmu manhaj. Yang baru-baru ngaji harus duduk begini ini sebenarnya. Ya. Harus duduk sehingga bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau yang disebut dengan hijrah. Ikut-ikutan, my hijrah, my adventure. Tapi enggak paham ilmu hijrah. Enggak paham ilmu manhaj, enggak paham. Ya. Ini yang mendidik kita akhirnya beragama benar-benar kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Karena dijelaskan sedemikian rupa oleh penulis. Wabil jumlah, fakathiran ma kana sallallahu alaihi wasallam yansibul fi'la awit tarka ilaih aw ila ashabihi fi hayatihi ma'annahu la fa'idata li nisbatihi ila ghairihi ma'a nisbatihi ilaih li'annahu mahallul qudwah wa makanul uswah fahadha ma zahara li fi tafsir hadha alhadith wa lam aqif 'inda tahririhi 'ala ma yuwafiquhu min kalam ahli al-'ilm fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wa min asy-syaitan wa astaghfirullah al-'azim. Beliau mengatakan kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW sering menyandarkan perbuatan atau meninggalkan perbuatan kepada diri beliau sendiri. Maksudnya begini, beliau sering mengatakan, aku termasuk sunnahku mengerjakan ini. Termasuk sunnahku meninggalkan ini. Itu beliau berarti menyandarkan kepada diri beliau sendiri. Atau kepada para sahabatnya di masa beliau hidup. Ya, termasuk kebiasaan para sahabat adalah begini. Termasuk kebiasaan kami adalah begini. Nah, itu maksudnya menyandarkan kepada para sahabatnya di masa beliau hidup. Padahal tidak ada faedahnya menisbatkan hal tersebut kepada selain beliau ketika sudah dinisbatkan kepada diri beliau. Artinya ngapain disebutkan juga perbuatan para sahabat? Enggak ada perlu sebenarnya. Kalau sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah tempat panutan dan teladan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah qudwah. Suri tauladan. Inilah yang tampak oleh saya tentang tafsir hadis ini. Sedang saya ketika menelitinya belum menemukan pendapat para ulama yang tepat mengenainya. Maka jika hal itu benar berarti dari Allah. Dan jika salah berarti dari kesalahan saya sendiri dan dari syaitan. Saya beristighfar. Mohon ampunan kepada Allah. Demikian perkataan Imam Ash-Shawqani secara ringkas. Intinya begitu. Intinya begitu. Bahwasanya kita mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena mereka paling paham terhadap sunnah Nabi. Kenapa? Karena mereka sangat mengamalkan sunnah Nabi. Kalau tidak ada dalil pada sunnah Nabi, maka kita mengambil pendapat para khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena para khulafaur rasyidin yang paling paham terhadap sunnah Nabi. Seperti itu. Paham ini para ikhwah? Baik. Wa naqala al-Mubarak Furi rahimahullah fi tuhfatihi kalaman mustataban lil 'allamah As-San'ani. Artinya Al-Mubarak Furi dalam kitab tuhfahnya menukilkan perkataan Al-Allamah San'an yang indah beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha 'addu 'alayha bin nawadhir. Amma hadits wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawadhir fa innahu laysa al-muradu bisunnatil khulafa'ir rasyidin illa tariqatahum al-muwafiqata li tariqatihi sallallahu alaihi wasallam min jihatil a'da wa taqwiyati sya'iriddin wa nahwiha. Kata Imam Ash-Shawqani, Imam As-San'ani. As-San'ani ulama Islam dari Sana'a. Sana'a itu dari Yaman. Dari Yaman. Beliau mempunyai kitab judulnya Subulus Salam. Yaitu syarah Bulughul Maram yang kita baca setiap malam Senin, malam Selasa. Beliau mengatakan, maksud dari hadis berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang memberi petunjuk, berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian, maka tidak lain yang dimaksud dengan sunnah para khulafaur rasyidin kecuali jalan hidup mereka yang sesuai dengan jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ini sama. Yang jelas yang bukan berarti maksudnya adalah para sahabat bikin ajaran baru yang harus kita ikuti. Enggak. Tetapi para sahabat apa? Mengamalkan. Mengamalkan apa? Sunnah Rasul. Itu yang kita ikuti. Berarti sama saja sebenarnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa jihad melawan musuh, mengokohkan syiar-syiar agama, atau maupun lainnya. Karena hadis ini umum meliputi semua khalifah yang rasyid, yang dan tidak hanya terbatas pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma saja. Padahal sudah diketahui berdasarkan kaidah-kaidah syariat bahwa tidak boleh seorang khalifah rasyidah untuk membuat syariat tersendiri yang bukan syariat Rasulullah SAW. Ingat yang dimaksud dan sunnah khalifah rasyidah bukan berarti para sahabat bikin sunnah baru, tetapi para sahabat apa? Mengikuti, mengamalkan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Kesimpulan. Ya sudah panjang lebar begitu, penulis masih menyebutkan kesimpulan. Ya, sudah paham wahai penulis. Tapi beliau ingin menekankan kesimpulan. Fa inna sunnatul khulafa ar-rasyidin hiya fahmus sahabah lid-din. Liannahum kanu ala ma kana ala nabiyyihim alaihi nabiyyuhum fahman wa tatbiqan. Yang artinya kesimpulannya sunnah para khulafa ar-rasyidin adalah pemahaman para sahabat terhadap agama ini karena mereka berada pada ajaran yang dibawa oleh nabinya baik dari segi pemahaman maupun pengamalan, ya. Nah, ini itu dalil pertama yang menunjukkan bahwa kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat, dalilnya itu, ya. Kalau kita lanjutkan terlalu panjang. Ya, cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi baru dalil pertama yang menunjukkan kenapa kita memakai pemahaman para sahabat. Maka saya katakan nih, terutama kepada yang pembenci dakwah salaf dan juga yang tidak tahu tentang dakwah salaf. Dakwah salaf itu bukan dakwah organisasi, dakwah kelompok tertentu, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, bukan. Ya, dakwah salaf itu adalah dakwah pemahaman, mengajak kaum muslimin memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada. Ya, mau diteliti-teliti bagaimana juga, silahkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Mengajak manusia begitu. Itu namanya. Mengajak manusia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Lah kenapa dengan pemahaman para sahabat? Tadi kita jelaskan sudah. Ya, begitu. Karena ada di zaman sekarang orang-orang sok mengatakan dakwah salaf ini menyimpang, dakwah salaf ini menyesatkan, dakwah salaf ini mengkhawatirkan negara kesatuan Republik Indonesia, dakwah salaf ini berbahaya, bisa nanti radikal, bisa nanti teroris, dakwah salaf ini lebih berbahaya daripada Syiah. Ya, maka silahkan saya cek. Ini kitabnya, kajian-kajian kita di masjid, kemudian kajian-kajiannya di umum, dilihat di media sosial, sekarang live YouTube, silahkan cek. Apakah ada yang mengajak manusia untuk bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan ijma' para sahabat, ya, silahkan cek. Dakwahnya cuma mengajari agar kaum muslimin memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Itu dakwah salaf. Itu inti dakwah salaf. Paham ya? Jadi gak ada yang aneh-aneh. Gak ada yang aneh-aneh. Demikian. Semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, bagus pertanyaan. Jeli berarti. Maka jawabannya adalah apakah berarti hanya empat sahabat tadi saja? Maka jawabannya tidak. Berdasarkan dalil-dalil lain. Makanya dalil yang kedua lebih menjelaskan lagi. Karena di dalil kedua Rasulullah SAW mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu yang berada pada apa yang aku dan sahabatku berada padanya sekarang. Jadi penyebutan Khulafaur Rasyidin ini bukan hanya sebatas pemahaman empat orang ini saja, tetapi mereka adalah representasi dari seluruh sahabat. Paham ini? Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Jeli berarti. Yang lain. Jadi saya nasihatkan kepada orang-orang yang membenci dakwah salaf, coba ikut duduk ngaji. Terutama kajian manhaj. Ya, kajian manhaj. Jangan dengar isu-isu luaran, terutama di media sosial. Sekarang media sosial benar-benar bisa mengelabui manusia. Mereka teroris, mereka radikal, mereka tidak nusantara, mereka tidak bineka tunggal ika, mereka macam-macam. Ya. Mereka tidak bisa bergaul, mereka suka mengkafirkan orang, mereka menyelisih pendapat imam yang empat, mereka tidak bermadhab, dan semisal. Ini dakwah-dakwah, ini adalah dakwaan-dakwaan yang tidak mendasar. Ya, dakwah salaf adalah mengajak kaum muslimin memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, yaitu pemahaman yang terbaik dan terbenar. Ya, seperti itu. Ini kalau mau diteliti gimana aja, silahkan. Silahkan. Hadir di majelisnya. Silahkan cek kajian-kajian kita. Kalau seandainya ada sesekali, dua kali, kesleo lidah, maka itu wajar manusia. Akan tetapi secara dasar pemikiran, itulah dasar pemikiran dakwah salaf ini. Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Dan mengajak manusia untuk itu. Karena beragama tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan mencontoh para sahabat dalam mengamalkan sunnah Rasul. Karena para sahabat yang paling terbaik. Kenapa paling terbaik? Disebutkan dalam hadis. Kita harus mengikuti sunnah para sahabat. Paham ya? Dibolak-balik dakwah salaf ya begitu-gitu. Enggak ada yang baru. Ya. Makanya saya heran kalau seandainya ada orang mengatakan, saya diajak ke dakwah salaf. Dan saya tidak mau masuk kelompok tersebut. Nanti gimana lalu mau beragama? Kalau tidak mau memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat, lalu memakai pemahaman siapa? Pemahaman sendiri atau pemahaman nini di rumah? Ya, gak bisa. Nah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sekarang kasus tentang masalah tauhid, akidah. Tauhid asma wa sifat. Allah beristiwa di atas arsy. Lihat pemahaman para sahabat di dalam memahami ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa, tsumma istawa 'ala arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana para sahabat memahaminya? Nah, itu yang kita ikuti. Ya. Apakah memahaminya bahwa para sahabat memahami bahwa tidak boleh menetapkan Allah di atas arsy? Tidak boleh menetapkan 6 arah bagi Allah atau yang semisalnya? Atau bagaimana pemahaman para sahabat Nabi? Itu. Intinya pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang paling terbaik. Karena mereka apabila keliru sudah langsung dibenarkan oleh siapa? Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Karena kalau ada yang menyimpang langsung diberitahukan oleh Allah. Turun wahyu langsung. Dari 7 petala langit dibawa oleh Jibril alaihissalam. Paham ini? Ini yang sengaja kita dakwahkan, terus-terusan kita dakwahkan. Jangan malu menyebutkan dakwah salaf ini, jangan malu. Ikam salafika. Iya. Iya. Lalu Ustaz, enggak cukupkah mengatakan muslim? Semuanya muslim sekarang aku. Yang mengaku menjadi nabi pun muslim. Pengikutnya pun mengaku menjadi muslim. Pengikut yang mengaku jadi nabi sekarang ini ngaku muslim. Kalau begitu harus ada tingkatan istilah lain agar beda. Baik, muslim ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang sama. Yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah pun juga banyak. Ya. Sampai-sampai yang menolak sifat-sifat Allah juga ngaku ahlu sunnah. Ahlul kalam ngaku ahlu sunnah. Yang beragama dengan hanya perasaan ngaku ahlu sunnah. Ya. Perasaannya sudah sholat, yang penting ingat kepada Allah. Ketika ditanya, saya ahlu sunnah. Otomatis harus ada istilah lain yang membedakan. Salah satunya adalah istilah salafi. Yaitu muslim, ahlu sunnah wal jamaah, yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan para salaf. Begitu sebabnya kenapa kita mengatakan berpahaman para salafus soleh. Paham ini para ikhwan? Jadi, tapi kalau kita mengatakan panjang, saya muslim, ahlu sunnah wal jamaah, memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, kan panjang. Sebut saja salafi, apa susahnya? Hah? Dan jangan takut mengatakan itu. Itu tidak salah. Bukan kelompok yang sesat, bukan kelompok yang menyimpang. Jangan malu mengatakan iya. Dan semestinya Anda pun juga harus begitu. Ya? Paham ya ini para ikhwah? Nah, itu yang kita bahas ini tadi dari beberapa bulan yang lalu, pekan yang lalu, tahun yang lalu. Ya. Sedikit lagi insyaallah selesai. Paham ini para ikhwah? Nah, ini namanya ilmu manhaj. Ilmu memahami agama. Semestinya kajian ini di malam hari atau, tapi tidak ada waktu. Tidak ada yang bisa digeser. Dan semestinya kajian ini harus dihadiri oleh orang-orang yang baru mengenal dakwah ini. Agar bisa paham betul. Malam Jumat. Ustaz Khairullah. Itu ada juga, iya, Ustaz Khairullah. Ya. Cuma kan kitabnya besar, panjang, lebar gitu. Dan bahasa Ustaz Yazid pun mudah dipahami. Makanya saya anjurkan itu untuk mengaji kitab itu. Karena itulah ilmu manhaj. Sekarang orang cuma ikut apa? Tren. Ustadznya suka begini, ikut. Ya. Tapi tidak paham apa maksud dari dakwah ini. Hanya sebatas ikut-ikutan. Ikut jurang banjar, ikut kambing tumbur. Yang satu tapi enggak paham apa yang dibicarakan itu, enggak paham. Paham ya para sahabat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini mengajak kepada pemahaman para sahabat, bukan kepada pemahaman para siapapun. Ya, orang-orang setelah para sahabat, para tabi'in tidak. Tetapi mengajak kepada pemahaman para sahabat. Lalu Ustaz, mazhab gimana? Mazhab lari kemana mazhabnya? Ini diselipkan kemana nih mazhabnya? Maka jawabannya, mazhab adalah mengikuti para sahabat. Imam yang empat itu tidak lepas dari mengikuti para sahabat. Mereka mengikuti pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ya, dan semisalnya. Tidak Abu Hurairah, tidak lepas dari pemahaman para sahabat. Maka boleh kita katakan imam yang empat itu pun mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, para salafus saleh. Ya. Paham ini para ikhwah?